Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'd. Para pemirsa Radio Muslim Rahimani wa Rahimakumullah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat kembali berjumpa melanjutkan pembahasan tentang menggali hikmah-hikmah yang dituliskan oleh Imam Ibnu Jauzi rahimahullahu taala dalam kitabnya Sayyidul Khatir. Beliau mengatakan di dalam pembahasan yang kita angkat pada pagi hari ini, yaitu tentang berhati-hati dengan hawa nafsu. Ta'ammaltu wuqu'al ma'asi minal 'usah fawajadtuhum la yaqsuduna al-'isyan. Aku perhatikan orang-orang yang terjatuh ke dalam dosa, maka aku dapati ternyata mereka itu sebenarnya tidak memaksudkan dosa itu sendiri. Wa innama yaqsiduna muwafaqata hawahum. Akan tetapi yang dia maksudkan, yang mereka maksudkan adalah memuaskan hawa nafsunya. Faqa'al isyanu taba'an, sehingga dosa itu menjadi terjadi. Beliau menjelaskan bahwa kebanyakan para ahli maksiat, orang-orang yang bermaksiat, mereka terjatuh ke dalam dosa itu disebabkan bukan karena mereka ingin menggapai dosa itu sendiri, tapi sebabnya adalah karena mereka ingin menuruti hawa nafsu atau memuaskan keinginan nafsunya. Kalau kita perhatikan, ternyata pernyataan ini pernyataan yang benar. Karena tidak ada manusia itu yang senang dengan dosa. Tidak ada manusia itu yang bercita-cita ingin menjadi pendosa. Bahkan kalau seandainya seorang itu pendosa, ya, dia memang seorang pencuri misalnya, perampok, koruptor, saya yakin dia tidak akan rela ketika disebut sebagai koruptor, pencuri, atau perampok. Walaupun sebenarnya dia melakukan dosa-dosa tersebut. Ya, tidak ada orang yang rela disebut sebagai manusia pendosa. Dan tidak ada seorang yang menjadikan dosa itu sebagai cita-citanya. Kalau kita tanya anak-anak, kamu kalau gede mau jadi apa? Ada yang jadi ustadz, ada yang mau jadi dokter, tentara, ya. Tidak ada yang bercita-cita saya ingin jadi pembunuh, naudzubillah. Pengen jadi pencuri, pengen jadi perampok, tidak ada. Karena memang Tuhan menjadikan dosa-dosa itu ya buruk di dalam pandangan nurani. Ya. Dalam pandangan naluri setiap manusia, dosa itu adalah keburukan. Jadi ternyata memang benar ketika seorang terjatuh ke dalam dosa itu, sebenarnya mereka itu tidak sedang ingin menggapai dosa itu atau memaksudkan dosa tersebut. Tapi sebabnya adalah yaqsiduna muwafaqata hawahum. Ya, yang mereka maksudkan itu adalah ingin mengikuti hawa nafsu mereka. Memuaskan hawa nafsu. Lalu muncullah dosa zina. Ya, dia merasa puas. Kemudian muncullah dosa zina. Dia hawa nafsunya merasa haus, ternyata bisa terpuaskan dengan merampok. Hawa nafsunya merasa haus, ternyata butuh dipuaskan dengan menipu. Auzubillah min dzalik. Lalu dosa itu pun menjadi muncul sebagai buah daripada mengikuti hawa nafsu. Nah, ini menjadikan pelajaran untuk kita. Kalau kita mau berhenti dari dosa, kalau kita mau nyetop, mau ngekat diri kita ini dari jalan-jalan dosa adalah dengan perhatikanlah hawa nafsu kita. Fokuskan kepada hawa nafsu. Sekian banyak dosa yang menghantui atau yang membuat gelap kehidupan ini, yang membuat sempit jiwa dan hati, itu adalah sebabnya hawa nafsu. Nah, ini kalau apinya kita padamkan, maka enggak akan muncul asap. Nah, fokuskan ke hawa nafsu. Lupakanlah dosa-dosa itu, fokus kepada sebab, pada sumber utamanya, yaitu hawa nafsu. Kalau kita bisa mengerim hawa nafsu ini, ya, bisa menaklukkan hawa nafsu ini, maka dosa itu akan, ya, kita akan terjaga dari dosa. Kita akan mudah, kita akan bisa terhindar dari dosa. Ya. Ketika seorang ingin bertobat dari sebuah dosa, berhenti dari sebuah maksiat, tapi dia tidak fokus kepada hawa nafsunya, dia tidak marahi hawa nafsunya, dia tidak ikat hawa nafsunya, ya, dia tidak injak-injak hawa nafsunya, dia tidak bentak-bentak, ditolak hawa nafsunya, nah maka sama aja bohong. Artinya dia akan kembali lagi, akan kembali lagi, terulang lagi dosa tersebut. Nah, jadi kalau kita fokus hawa nafsu, dikat, insya Allah dosa itu akan terlepas. Karena sumber dari dosa ini, itu adalah hawa nafsu. Sebenarnya manusia hanya ingin memuaskan nafsunya, sehingga muncullah dosa. Maka silahkan fokus kepada hawa nafsu. Mari kita fokuskan hawa nafsu, kemudian kita lawan. Insya Allah kita akan terhindar dengan izin Allah daripada dosa. Allah SWT mengatakan tentang amalan penduduk surga. Wa amma man khafa maqama rabbihi wa nahan nafsa 'anil hawa. Adapun orang-orang yang takut kepada Tuhannya dan menahan hawa nafsunya, fa innalahu jannatul ma'wa. Maka baginya surga al-ma'wa. Lalu Imam Juzi melanjutkan, فَنَظَرْتُ فِي سَبَبِ ذَلِكَ الْإِقْدَامُ مَعَ الْعِلْمِ بِوُقُوعِ الْمُخَالَفَةِ فَإِذَا بِهِ مُلَاحَظَتُهُمْ لِكَرَمِ الْخَالِقِ وَفَضْلِهِ الزَّاخِرِ. فَنَظَرْتُ فِي سَبَبِ ذَلِكَ. Aku melihat sebab mereka ingin memuaskan nafsunya itu adalah al-iqdamu. Mereka mendahului ilmu, mereka menyelisihi ilmu. Kalau kita, jadi ini menunjukkan, ya, bahwa yang bisa mengerim hawa nafsu kita adalah ilmu, ilmu yang bermanfaat. Tentu saja ilmu yang bermanfaat itu akan menjadikan kita dampaknya ataupun buahnya akan menjadikan kita bisa untuk mengerim hawa nafsu. Kalau kita tidak mengedepankan ilmu, maka yang terjadi adalah nanti akhirnya mendahulukan hawa nafsu daripada ilmu. Yang terjadi nanti akan kita kalah gitu, kita akan terjatuh. Ya, maka manusia itu butuh kepada ilmu itu lebih butuh daripada nafasnya. Kenapa? Alasannya adalah ini. Yang bisa mengerim hawa nafsu kita, melawan argumen-argumen hawa nafsu kita ketika mengajak kita ke dosa, itu adalah ilmu. Sehingga tidak berlebihan ketika para ulama mengatakan kebutuhan kita kepada ilmu itu melebihi daripada kebutuhan kita kepada nafas. Ya. Disitulah kebutuhan ilmu itu. Walau annahum ta'ammalu 'azamatahu wa haibatahu. Andaikan mereka merenungkan kemuliaan Allah, man basatat kaffun bi mukhalafatihi, maka mereka tidak akan sejengkal pun, sedikit pun melanggar perintah-perintahnya. Fa innahu yanbaghi wallahi an yahdhar al-muqdimu 'ala adh-dhunub 'ala nafsihi. Demi Allah, orang yang melakukan dosa itu hendaknya dia khawatir, hendaknya dia hati-hati mengkhawatirkan dirinya sendiri. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa yuhadzirukumullahu nafsah." Allah memperingatkan kalian terhadap siksaannya. Ya. Jadi kalau kita berbuat dosa itu, ketika kita berbuat dosa, maka yang kita bayangkan atau kita hadirkan dalam diri kita adalah keagungan Tuhan, keagungan Allah Subhanahu wa taala, zat yang padanya terdapat nama-nama yang sempurna, ya, sifat-sifat yang mulia, maha penyayang, maha berilmu, maha kuasa, ya, dan maha keras. Allah itu penyayang, tapi Allah juga keras siksanya. Tuhan yang maha sempurna menciptakan semuanya. Ya, kalau kita mengingat tentang kehaibahan, ya, atau keagungan Allah, kita akan segan ketika berbuat dosa. Ketika di hadapan orang, apalagi ketika sendirian. Saya katakan ketika sendirian itu pakai kata apalagi, karena kalau kesendirian itu benar-benar tidak ada yang melihatnya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan kepada kita keselamatan dari segala dosa. Ya, makanya sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pernah mengatakan, kalau kamu berbuat dosa, jangan lihat besar kecilnya dosa. Tapi lihatlah kepada siapa kamu berbuat salah. Ya. Kalau kita cara pandangnya seperti itu, kita akan menganggap sebuah kesalahan kecil itu menjadi besar. Apalagi kesalahan yang besar. Ya, seperti seorang yang berada di hadapan orang yang sangat dia kagumi, sangat dia segani, dia akan mungkin akan begitu menjaga setiap kata yang keluar dari mulutnya. Bahkan gerak-gerik tubuhnya pun akan diupayakan serapi mungkin, ya. Dia akan malu ketika orang yang dia hormati, orang yang dia pandang berwibawa, ya, punya kedudukan di dalam hatinya, itu tahu salah satu kesalahan dia, atau mungkin salah satu keisengan dia yang sebenarnya keisengan itu, ya, tidaklah sebagai kesalahan, tidak sebagai dosa gitu. Nah, itu dia akan malu sekali. Ya, misalnya mohon maaf, ada seorang ditugaskan menjadi pemimpin upacara 17 Agustus di Istana Merdeka, ya, yang dihadiri oleh para presiden, tamu-tamu negara, dan para menteri. Tiba-tiba sang pembawa acara ini dia ada keinginan ingin, mohon maaf, buang angin. Apa yang dilakukan dia akan berusaha menahan. Jangan sampai nanti terdengar suara gitu. Padahal sebenarnya enggak ada masalah, ya, karena kebutuhan, ya. Andai kan terjadi misalnya dia buang angin, kemudian terdengar suara, apa yang terjadi, akan malu sekali. Padahal ini, ya, ini adalah sesuatu yang manusiawi, tabiat, namanya kentut itu kan. Cuman ketika terjadi di hadapan orang yang dianggap berwibawa, presiden, punya kedudukan, ya, dengan para menteri, apalagi di momen yang terhormat, itu dia akan menyesal, merasa malu gitu. Lebih-lebih lagi kalau kesalahan yang lebih besar daripada itu, akan lebih memalukan lagi. Kenapa mereka berusaha menjaga sebaik-baik mungkin, ya, setiap gerak-gerik seprofesional mungkin, jangan sampai ada cacatnya. Karena mereka tahu, oh, saya sedang di hadapan presiden, saya sedang di hadapan menteri. Nah, kalau cara pandang kita ketika berbuat dosa itu seperti itu, Allah adalah Tuhan yang maha tinggi, Tuhannya para raja, ya, Tuhan yang maha mulia, memiliki kekuasaan langit dan bumi, ya. Beliau, ya, yang menguasai langit dan bumi, Allah SWT yang menguasai langit dan bumi, ya, tentu haibahnya Allah itu lebih layak untuk kita letakkan dalam hati kita, ya, sehingga kalau seperti itu cara pandangnya, kita gak akan mandang ini dosa besar atau dosa kecil, amalan sunnah apa amalan wajib, wah ini kan cuma sunnah, ditinggalkan kan gak berbuat, gak dosa gitu kan. Tapi masalahnya ini kita penyembahan kepada Allah gitu. Oh, ini untuk Allah, kita menyembah untuk Allah. Sehingga akan menjadikan kita semangat mengejar kebaikan sekecil apapun untuk kebaikan. Yang wajib, yang sunnah, apalagi yang wajib. Dan kita akan punya motivasi, semangat, pendorong untuk meninggalkan dosa sekecil apapun. Kita enggak peduli itu dosa kecil apalagi dosa besar. Makanya para ulama mengatakan, la kabirata ma'al istighfar, tidak ada dosa besar ketika dibarengi istighfar. Wala saghirata ma'al israr, dan tidak ada dosa kecil ketika dilakukan terus-menerus. ya. Orang berbuat dosa besar tapi dalam hatinya merasa salah, takut, karena dia sadar haibahnya Allah, keagungan Allah dalam hatinya. Dia sadar akan dimarahi sama Allah sehingga hatinya takut, gelisah, maka dosa itu akan menjadi mengecil, mengecil dan hilang. Tapi kalau orang berbuat dosa kecil dengan sepelenya, dianggap lalu, dia yakini ini kan sepele, ini kan dosa kecil, tidak ada rasa bersalah, yang terjadi apa? La saghirata ma'al israr. Tidak ada dosa kecil kalau dilakukan terus-menerus, kalau dianggap sepele. Dosa kecil yang dianggap sepele itu kata para ulama akan menjadi besar, besar dan besar. Nah, itulah ya. Kenapa? Karena orang yang melakukan dosa kecil tadi, dia enggak ada itu, enggak ada hadir dalam hatinya na'udzubillah itu rasa pengagungan kepada Allah. Ya, tidak berusaha untuk membayangkan, menghadirkan haibahnya Allah dalam dirinya. Nah, itu yang kesalahan besarnya itu ada di situ sebenarnya. Bukan di besar dan kecilnya dosa, tapi ada di situ. Anda mengagungkan Allah atau enggak? Ada enggak kehaibahan Allah dalam diri Anda atau enggak? Famulahadatu asbabil khauf adna ilal amni min mulahadati asbabir raja. Memperhatikan ataupun fokus kepada sebab-sebab takut pada hal-hal yang bisa mendatangkan rasa takut itu lebih lebih baik ya, ataupun lebih dekat kepada rasa aman, lebih dekat daripada aman daripada fokus ataupun memperhatikan sebab-sebab harapan gitu ya. Maksud beliau adalah kalau kita fokus memperhatikan khawatir tentang murka Allah Subhanahu wa taala, khawatir ketika berbuat dosa, khawatir juga ketika berbuat amal soleh diterima atau enggak ya. Ya, rasa-rasa seperti itu justru akan mendekatkan kita kepada aman. Rasa aman, aman dunia dan aman akhirat. Daripada kalau kita fokus kepada harapan-harapan. Ya, daripada harapan. Kalau kita fokusnya kepada harapan-harapan, kemudian meninggalkan rasa takut, itu nanti akan terjadi adalah merasa dia akan menganggap dosa itu sepele. Ya, kan Allah itu Maha Pengampun. Nah, nanti tinggal istighfar aja. Apalagi ntar lagi bulan puasa, tinggal puasa nanti ghufrallahu ma taqaddama min dzambi. Ya, kalau kita sholat malam tarawih diampuni dosa-dosa telah lalu. Ini karena apa? Dia menitik beratkan pada harapan terhadap ampunan Allah, tapi dia melalaikan murka Allah, ya. Wa'lamu annallaha syadidul 'iqab. Syadidul 'iqab, ketahuilah bahwasanya Allah itu keras siksaannya. Wa annallaha huwal ghafur rahim, tapi Allah juga Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Nah, jadi bagaimana sikap yang bijak menyikapi takut dan harap ini? Sikap yang bijak adalah kita seimbang di dalam dua sifat ini. Ya. Seimbang dalam khaufnya dan juga dalam rojaknya, sehingga kita bisa terbang menuju ridha Allah dengan dua sayap yang seimbang. Kalau kita memberatkan janibul khauf, memberatkan titik takut, nah itu yang terjadi nanti khawatir, akhirnya putus asa. Ya, ini seperti yang dilakukan oleh para khawarij. Ya, tapi kalau kita menitik beratkan kepada sisi rojak, harap-harap, itu harapan ampunan Allah, harapan mendapatkan ataupun merasa aman dengan ampunan ataupun rahmat Allah, nah itu nanti yang terjadi, dia akan menyebalikan dosa. Ya, dia melalaikan murka Allah SWT. Alhamdulillah. Sehingga dia akan seperti orang-orang murji'ah nanti jadinya. Wal khalifu akhidhu bil hazmi war raji muta'alliqun bi hablit tamam. Jadi kita harus seimbang dalam hal ini. Di dalam harapan kepada Allah, tapi juga kita takut kepada Allah. Ketika beribadah, kita mengharap kepada Allah agar diterima ibadahnya. Kita optimis agar bahwa Allah kalau ini terpenuhi sunnah syarat-syaratnya sesuai dengan tuntunan, insya Allah akan diterima Allah. Tapi juga ada rasa takut kalau amalan enggak diterima. apalagi kalau berbuat dosa ya, kita takut kepada Allah, tapi jangan hanya takut saja, ada harapan Allah akan mengampuni dosa sehingga kita tergerak untuk bertaubat. Nah, jadi antara khauf dan roja, takut dan harap, ini harus seimbang dalam diri seorang mukmin. Sehingga seperti kata para ulama, kalau itu seimbang maka kita terbang seperti sayap burung, dua sayap burung. Nah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an bahwa tentang penghuni surga, ya, mereka itu penghuni surga itu bukan hanya orang-orang yang hanya menitik beratkan kepada rasa roja. Tapi ternyata mereka ketika berbuat ibadah itu roja, mengharapkan pahala, ampunan Allah, ridha Allah, tapi juga mereka ternyata ada rasa takutnya. Seimbang. Allah mengatakan, "Innal ladzina hum min khasyati rabbihim musyfiqun." Sesungguhnya orang-orang yang takut, khawatir kepada azab Allah, "Walladzina hum biayati rabbihim yu'minun." Mereka orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat Tuhannya. Walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun, dan mereka tidak menyekutukan Tuhannya. Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un, dan orang-orang yang memberi, mendermakan, mensedekahkan harta yang Allah berikan kepadanya dengan hati yang takut, ya, karena mereka tahu bahwasanya mereka akan kembali kepada Tuhan mereka. Ulaika yasari'una fil khairati wa hum laha sabiqun. Mereka itulah orang-orang yang bersegera melakukan kebaikan dan mereka telah kembali kepada Tuhan mereka. Ya, mereka telah memperolehnya. Ketika mendengarkan ayat yang berbunyi walladzina yu'tuna ma'at wa qulubuhum wajilah. Orang-orang yang gemar memberi namun hati mereka khawatir dan takut. Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, ahuwa ar-rajulu alladhi yazni wa yasriq wa yashrab al-khamr?" Apakah ini maksud ayat ini adalah orang yang berzina, mencuri atau minum khamr? Nabi mengatakan, "La ya binta Abi Bakar." Bukan itu wahai putrinya Abu Bakar. "Walakinnahu ar-rajulu yasumu wa yatasaddaq." Akan tapi maksudnya adalah orang yang gemar puasa, gemar bersedekah, wa yusalli gemar salat, wa huwa yakhafu an la yataqabbala minhu. Akan tetapi dia takut kalau amalannya tidak diterima. Nah, demikianlah sifatnya penduduk surga. Dalam beramal soleh, mereka pun menyeimbangkan dua sifat ini. Antara khauf, takut kepada Allah, mereka dan juga dengan ar-raja, mengharapkan pahala dan ridha Allah SWT. Berbeda dengan orang-orang munafik, ya, mereka lebih mengedepankan roja, harapan kepada Allah, tapi mereka abaikan, dia lupakan al-khawf, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu orang-orang munafik. Adapun orang beriman seimbang dalam dua sifat ini. Mungkin demikian para pemirsa Radio Muslim yang bisa kami sampaikan. Semoga apa yang kita simak bersama ini dapat bermanfaat, menambahkan iman dan takwa kita. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.